Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih pada hadis yang ke-240 menurut cetakan ini sesuai dengan syarah Taisirul Alam. Pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma disebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mina pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari Nahar, beliau melakukan amalan-amalan yang disebut dengan singkatan ya, ronhat, ramyu, melempar jumrah, nahar, menyembelih kurban, halak, menggundul atau tahallul, dan tawaf. Ya, di saat itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat yang melakukan amalan-amalan tidak sesuai dengan tertib yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selalu menjawab, if'al wala haraj, lakukan yang belum kamu lakukan dan tiada dosa atasmu. Ya. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan beberapa hal terkait dengan masalah ini, di antaranya sedikit kita ulangi secara ringkas. Jadi kesimpulannya bahwa amalan-amalan yang empat itu disunahkan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah tidak berurutan? Di sana ada dua pendapat, yaitu yang pertama di antaranya Al-Imam Ahmad dan Syafi'i dan juga yang lain mengatakan bebas, boleh saja mendahulukan salah satu terhadap yang lain tanpa dosa dan tanpa sanksi. Ya. Ada pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan hal itu kalau disengaja tidak boleh. Kalau tanpa sengaja ya boleh. Ya. Namun kita juga sebutkan pula bahwa mereka ulama sepakat bahwa sekalipun atas pendapat kedua, haji tetap sah. Seandainya ada orang yang melakukan dan sengaja tidak tertib lalu dianggap dosa oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, namun haji tetap sah dan amalan-amalan sudah dilakukan secara sah. Nah, di sini kemudian berkembang berikutnya, atas pendapat yang mengatakan bahwa dosa atau salah ketika sengaja tidak tertib, maka sebagian ulama ada yang mengatakan berarti bayar dam, ya. Namun jumhur dan mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban bayar dam. Ya, saya ulangi urutannya, ya. Pertama, pada tanggal 10 itu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih sembelihan hadyu, yang haji tamattu, yang haji qiran, menyembelih kambingnya atau untanya. Kemudian setelah itu baru menggundul atau tahallul atau taksir, memendekkan rambut. Kemudian yang keempat, tawaf ifadah, ya, pergi ke Ka'bah dan tawaf. Nah, ini empat amalan sesuai urutan yang dilakukan Rasulullah. Nah, kembali kepada masalah terakhir ini, sebagian ulama, namun ini sebagian kecil, mengatakan kalau sengaja tidak urut begitu, dia harus bayar dam. Namun jumhur mayoritas mengatakan tidak bayar dam. Dan insyaallah pendapat jumhur itu yang lebih kuat, ya. Insyaallah pendapat jumhur ulama lebih kuat. Karena dari kejadian yang ada di zaman itu, ya, tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW mengharuskan adanya dam. Ya, apalagi atas pendapat yang mengatakan boleh saja tanpa urutan seperti itu, tiada dosa sekalipun sengaja. Ya, tentu tidak ada dam kalau yang berpendapat seperti pendapat itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya berkembang dari masalah ini suatu masalah yang penting dalam pelaksanaan haji, yaitu apa saja amalan atau pelanggaran yang mengharuskan adanya sanksi dam. Ya, sanksi dam artinya sanksinya menyembelih sembelihan. Amalan apa saja, pelanggaran apa yang mengharuskan dia diberi sanksi dam? Banyak dari para ulama mengatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, misalnya meninggalkan yang wajib, maka dia berkewajiban membayar dam. Ya, masalah ini masalah yang cukup penting, ya, karena dalam haji banyak pelanggaran. Ada kalanya tadi meninggalkan sesuatu yang wajib, ya, misalnya mestinya berihram dari miqat, dia melewati miqat, meninggalkan kewajiban, apakah bayar dam? Nah, atas pendapat yang mengatakan meninggalkan kewajiban bayar dam, ya, dia berkewajiban bayar dam, sembelih seekor kambing begitu misalnya. Lalu misalnya yang melakukan pelanggaran, Ya, contohnya apa pelanggaran? Ya, pakai pakaian selain pakaian ihram. Ya, pakai pakaian berjahit. Apakah bayar dam? Ya. Ya, mungkin saja dengan pendapat tadi dia diberi sanksi bayar dam. Kenapa? Karena enggak melakukan kewajiban. Ya. Nah, dalam masalah ini sebagian ulama lain tidak mengatakan begitu. Masalah pelanggaran-pelanggaran tidak semuanya pelanggaran dalam haji mengharuskan adanya dam. Yang diharuskan adanya sanksi berupa bayar dam adalah yang memang ada contoh sanksi dari Nabi atas perbuatan itu untuk bayar dam. Ya, misalnya apa? Contoh seorang yang apa? Ya, menggundul kepalanya. Ya, menggundul kepalanya. Karena apa? Ya, misalnya, ya seperti yang terjadi pada sebagian sahabat dulu, rambutnya banyak kutunya, sehingga sampai bermadarat pada dirinya. Maka dia pun akhirnya harus menggundul kepalanya. Dan dibolehkan oleh Nabi. Namun dia harus bayar dam di antara sanksinya. Itu ada pilihan ya. Namun di antaranya adalah bayar dam. Nah, ini artinya bahwa Nabi memberi sanksi pada suatu pelanggaran dan sanksinya adalah bayar dam. Maka kita pun mengatakan pada kasus seperti itu bayar dam. Ketika pelanggaran lain yang kasusnya berbeda dan tidak ada contoh sanksi dari Nabi atasnya untuk bayar dam, ya kita enggak bisa mewajibkan dia untuk bayar dam. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk pendapat yang pertama, ya saya ulangi, yang pertama, ya tiap-tiap pelanggaran melakukan pelanggaran yang berkonsekuensi meninggalkan kewajiban, dia bayar dam. Apa dasarnya pendapat ini? Pendapat ini melandasi pendapat ini riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan man nasiya au akhta'a fi nusukin fa'alaihi dam, seorang yang kelupaan atau salah dalam suatu manasik, ya, fa'alaihi dam, maka dia berkewajiban bayar dam. Nah, atas dasar ucapan Ibn Abbas ini, maka segala sesuatu yang sifatnya apa, melanggar suatu manasik, sekalipun dia lupa, maka dia bayar dam, apapun bentuknya. Makanya tadi kita contohkan misalnya melewati miqat belum pakai pakaian ihram, bayar dam. Ya. Nanti mungkin kasus yang lain lagi, ya. Seperti yang tadi kita contohkan, menggundul rambut bayar dam. Nah, tapi itu memang ada dalil. Mungkin ada juga yang lain, pakai pakaian yang ada wewangian padanya. Ya, mungkin akan dikatakan bayar dam. Jadi setiap pelanggaran akan dikenai sanksi bayar dam atas dasar ucapan Abdullah bin Abbas tersebut. Bagaimana dengan riwayat ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ini ucapan Ibn Abbas, bukan ucapan Nabi. Ada riwayat yang menyandarkan ucapan ini kepada Nabi, tapi tidak sahih. Riwayat yang sahih ini adalah ucapan Ibn Abbas. Ya, seperti diterangkan oleh beliau bahwa ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Ya. Namun di sini bagi pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan tidak setiap pelanggaran bayar dam, yang bayar dam khusus yang memang Nabi wajibkan dam, maka mereka menyanggah pendapat pertama tadi dan riwayat Ibnu Abbas tadi. Bagaimana sanggahannya? Sanggahannya adalah bahwa itu kan pendapat pribadi Ibnu Abbas. Seandainya riwayat itu dari Nabi, maka selesai pembahasan ini. Ya, tinggal semua kita mengikutinya. Tapi ini adalah ucapan Ibnu Abbas, dan ini tidak ada sahabat yang lain yang berpendapat sama dengan Ibnu Abbas. Artinya tidak didapati riwayat dari sahabat yang lain sama dengan yang dikatakan Ibnu Abbas. Dengan kata lain, beliau bersendiri dalam menetapkan hukum ini. Jadi ini ijtihad beliau, sepertinya begitu, ya. Ini nampaknya ijtihad dari beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ternyata ada hadis Nabi yang tidak sejalan dengan ucapan Ibnu Abbas tadi. Ada hadis Nabi yang tidak sejalan dengan ucapan Ibnu Abbas tadi, yaitu ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat pakai pakaian ketika ihramnya. Pakaiannya itu terdapat padanya wewangian, ya, sangat wangi. Nah, ini kalau kita tanya pelanggaran atau bukan, ya jelas pelanggaran. Saat berihram memakai pakaian yang mengandung wewangian, nah, ini nggak boleh. Ini pelanggaran. Ini meninggalkan suatu kewajiban. Nah, sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu hukum kepadanya, yaitu apa? Agar melepas pakaiannya. Bi an yakhla'al jubbah awil qamis wa an yaghsila anhu tib. Setelah itu dicuci pakaiannya. Wa qala lahu isna' fi umratik ma tasna'u fi hajjik. Setelah itu lakukan nanti di umrahmu seperti yang kamu lakukan di hajimu. Walam ya'murhu bidamin, dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk bayar dam. Nah, lihatlah di sini bagaimana fatwa dari Nabi, hukum dari Nabi. Ya, bagaimana hukum dari Nabi SAW, yaitu bahwa ternyata beliau tidak menetapkan kepadanya untuk bayar dam. Cukup lepas pakaianmu, cuci, ya, wangiannya itu dicuci, kemudian pakai lagi, kemudian lanjut lakukan umrohmu dengan sempurna seperti yang kamu lakukan pada saat haji. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah, kejadian tersebut seandainya kita terapkan pada ucapan Ibnu Abbas lepas dari hukum Nabi di hadis itu, misalnya kasus itu kalau kita terapkan di ucapan Ibnu Abbas, ya masuk, karena dia melakukan pelanggaran pada salah satu manasik, mestinya fa'alaihi dam, dia berkeharusan membayar dam. Tapi nyatanya justru Nabi tidak menetapkan padanya dam. Ya. Nah, kalau begitu apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita tidak senantiasa mengharuskan dam pada tiap pelanggaran haji atau umroh. Kita hanya menetapkan dam pada pelanggaran yang Nabi memang tetapkan dam padanya. Lalu bagaimana kalau tidak ada riwayat dari Nabi bahwa Nabi menetapkan dam padanya? Ya sudah, ya kita hanya mengatakan kamu salah, lakukan kembali yang benar. Ya, masalah dosa atau tidak ya tergantung dengan sengaja atau tidak dan lain-lain. Masalah sanksi ya tidak bisa kita memberikan sanksi. Ya. Nah, seperti ini misalnya yang tadi kita sebutkan. Jadi misalnya juga wallahu alam pada kasus misalnya yang tadi kita contohkan di awal, ada orang melewati miqat kok belum pakai pakaian ihram. Atas pendapat pertama mengatakan bayar dam. Ya, atas pendapat kedua mengatakan tidak ada dari Nabi pengharusan bayar dam. Lalu apa sikap kita? Ya, kamu pakai pakaian ihrammu. Ya. Kalau kamu sengaja, kamu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar. Lalu pakai pakaian ihram. Dan seterusnya. Tapi kita enggak bisa mewajibkan padanya dam karena Nabi tidak mengharuskan padanya dam. Nah, ini atas pendapat kedua, wallahu a'lam. Ya. Ala kulli hal, ini tentang apa? Tentang kewajiban bayar dam, dan didapati dalam hadis-hadis Nabi SAW bab menyembelih. Ya, dalam proses haji itu di sana ada 5 macam dam. Ya. Kalau kita telusuri ya tentunya melalui penjelasan ulama ya. Di sana ada 5 dam yang terjadi dari sela-sela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan haji. Ya. Yang pertama, dan ini enggak semuanya pelanggaran ya, enggak semuanya pelanggaran. Yang pertama dam tamattu' dan qiran. Dam tamattu' dan qiran artinya dam itu kan darah artinya ya. Dam itu artinya darah. Jadi darah tamattu dan qiran, sembelihan tamattu dan qiran, ini keharusan bagi orang yang haji tamattu dan qiran. Yang kedua, dam fidyah. Dam menyembelih karena bayar fidyah. Ini seperti yang ada di surat Al-Baqarah, ya. Yang tadi saya sebutkan, ada seorang sahabat yang rambutnya banyak kutunya ketika itu sampai terganggu. Akhirnya Nabi memerintahkannya untuk menggundul. Sengaja ya sengaja, bagaimana enggak sengaja? Bukan lupa. Tapi dia melakukan kafarah fidyah, atau melakukan fidyah, pembayaran fidyah atau kafarah begitu ya, terhadap pelanggarannya yang dia lakukan dengan sengaja. Apa itu? Ya, beberapa pilihan diantaranya menggundul, ya, menggundul. Kemudian yang ketiga ada dam al-jaza, dam karena mengganti hewan yang dia buru. Seperti yang kita ketahui, bagi seorang yang berihram, dia dilarang berburu. Kalau ternyata dia berburu, misalnya ya, berburu dapat kijang atau dapat kelinci atau dapat apalah dari hewan-hewan buruan. Nah, dia melakukan pelanggaran di sini. Nah, di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa dia harus mengganti, namanya jaza. Nah, ditentukan oleh dua orang ahlul ilmi yang menetapkan kamu mengganti dengan hewan ini atau itu, ditetapkan ya. Misalnya kamu harus menyembelih kambing atau menyembelih apa, nanti sesuai dengan yang ditetapkan oleh dua ahlul ilmi. Nah, ini namanya dam al-jaza. Ini yang ketiga. Yang keempat, damul wata. Bayar dam karena berhubungan, pelanggaran karena berhubungan dengan lawan jenis. Yang kelima, dam al-ihsar. Bayar dam, menyembelih karena apa? Karena ihsar, yaitu karena terhalangi untuk haji atau umrah. Ya. Misalnya di perjalanan menuju umrahnya, di tengah-tengah perjalanan itu dihambat, akhirnya enggak bisa melanjutkan. Maka di situ dia menyembelih sembelihan. Nah, ini dam ihsar namanya. Dan itu terjadi juga pada Rasulullah dan para sahabat ketika kejadian Hudaybiyah. Ketika kejadian Hudaybiyah, di mana Nabi SAW tidak bisa umrah ketika itu, dihalangi oleh musyrikin sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, akhirnya menyembelih. Nah, ini namanya dam ihsar. Nah, inilah lima dam yang ada dalam riwayat-riwayat maupun dalam ayat-ayat. Selain itu tidak didapati adanya kewajiban dam. Makanya kita tidak bermudah-mudahan memberikan fatwa setiap pelanggaran bayar dam, tiap pelanggaran bayar dam, tidak begitu. Ya. Namun kita harus melihat pada pelanggaran itu Nabi memberikan sanksi bayar dam atau tidak. Kalau iya, kita katakan bayar dam. Kalau tidak, ya kita katakan tidak bayar dam, ya bertobat kepada Allah, kemudian melakukan apa yang mestinya dia lakukan. Ya, nampaknya pendapat ini yang lebih kuat, ya, dan ya, diantaranya disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, ucapan As-Sunani rahimahullah yang nampaknya cenderung kepada pendapat ini. Ya, di samping ulama-ulama yang lain, kalau zaman sekarang di antara yang berpandangan demikian adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Ya. Wallahu alam, ini pelengkap dari penjelasan hadis yang kita baca pada pertemuan lalu. Sementara mungkin sampai di sini dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.